ni sepuh kita tak boleh baca Yasin dalam masjid. Boleh jelaskan? Jawabnya boleh buat belaka. Nak baca Yasin pun boleh, tak mau baca Yasin boleh. Orang kata tak boleh baca Yasin, orang tu bodoh. Kalau dia ustaz, ustaz bodoh. Faham tak? Kalau dia tok guru, tok guru bodoh. Pasal hak ulama, hak fatwa ulama besar-besar. Faham? Syekh Ahmad Sabri, mufti negeri negeri Turki. Faham? Kemudian pengarang kitab Yas'alun Nakafidin, seorang ulama besar Al-Azhar. Kemudian Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Al-Azhar. Dia tiga orang ni fatwa, hari ni 10 Syaban, tidak ada sebarang nah suruh baca Yasin atau buat benda lain. Yang ada nahnya, hari ni hari besar di sisi Allah, hari Allah beri keampunan. Maka sunat kita buat sebarang benda-benda kebajikan. Maknanya siapa nak baca Yasin boleh, tambah baca Yasin, nak baca Al-Baqarah boleh. Tambah buat Al-Baqarah, surah ni nak buat ceramah boleh. Surah ni tak mau ceramah, nak selawat boleh. Surah ni tak mau selawat, nak buat tazkirah. Masjid ni tak mau tazkirah, nak zikir la ilaha illallah tahlil boleh juga. Masjid ni nak baca kul hu saja 100 kali, kok pandamu. Surah tu pula tak mau buat benda, tu imam tu bila tu siap, pakat nerak lah kalah belaka. Tak ada apa-apa juga. Kerana tidak ada larangan pun. Siapa buat boleh pahala. Tak usah baloh, baloh bodoh. Faham? Kerana tak ada hadis yang suruh baca Yasin, tak ada hadis yang larang baca Yasin. Siapa baca boleh pahala. Tak baca makan kuih saja. Faham? Berdosakah seorang isteri itu keluar dengan laki-laki lain tanpa mengetahui suami? Jalan-jalan saja haram, dosa besar. Tak boleh. Kita ada laki dah kan? Cakap tak boleh kalau suami kita tak izin. Bayar balas mesej tak boleh. Ha, suami kata tak, aku tak rata mu mesej dengan orang lain. Tak boleh. Walaupun nak cakap dengan tokek kedai kau, tak boleh belaka. Kalau nak beli barang, nak bawa ke suami, nak mesej ke tokek kedai, nak kau bawa surat gula rumah 13 lagi. Faham? Ha, suami kata tak apa, baru boleh. Faham tak? Ha, kena jaga baik-baik. Gitu peraturan ketat. Kalau tak ikut peraturan, tak usah berlaki. Duduk di rumah. Beli anak-anak kami, anak-anak ke, main. Faham? Ha, kalau nak berlaki, nak bersuami, kena ikut peraturan. Sekarang sudah insaf. Macam mana nak minta maaf dengan suami kerana saya masih sayangkan suami? Takkan saya nak bagi tahu perkara sebenar? Kalau kita beritahu perkara sebenar, jadi perhubungan rumah tangga, tak wajib beritahu. Tapi wajib minta maaf. Kalau ada kabur kerja, ada dosa-dosa. Kalau ada, nak? Ha, tengok. Tapi kalau kita kabur, dia tak marah juga. Tak, tak apalah kita kabur. Nak? Ha. Semayang hadiah untuk si mati, ada hadiah sahih ke? Jawabnya, kalau semayang hadiah daripada hari kematian tu, waktu tak ada. Yang bolehnya kita buat, kita semayang, semayang fardu, semayang sunat. Lepas tu kita berdoa, hadiahkan pahala yang kita semayang tadi kepada orang yang telah mati. Hak tu boleh di sisi jumhur ulama, melainkan mazhab mu'tazilah. Semayang hadiah hak tak buat ni, hak bida'ah ni, hak petang tadi mati, malam ni semayang hadiah. Hak tu bida'ah. Faham? Apa hukum seorang isteri makan obat untuk menegangkan benda ni? Payudara ni untuk suami. Adakah ianya haram di sisi agama? Ha ni. Beritahu kat sini. Nampak. Ha, dia nak tegangkan payudara dia untuk suami. Bukan nak tunjuk orang kata gawa gitu. Nak untuk suami dia. Kata setengah ulama boleh. Dengan syarat tidak memasukkan bahan-bahan yang kekal. Kalau masuk bahan yang kekal tak boleh. Seperti tak masuk plastik. Pembedahan plastik. Nah, bedah di bolah kat bawah ni, dia masuk plastik bawah. Faham? Ha, dia nak dia tanya kita nak so ni. Besarnya so berdi, faham tak? Dia ada saiz dia. Bayar murah, RM15,000 saja. Dulu mahal, dekat RM100,000. Lenin kau murah, kau murah. Jadi kalau hak masuk plastik itu kekal haram berdosa besar. Tapi kalau jenis senaman, jenis obat-obatan, jenis jamu, waktunya harus, bahkan sunat. Nah, ha, kita buat untuk suami kita. Nah, ha, dia boleh jaga pada awal. Kalau nak ngopi anak, jangan riba tidur. Kalau nak riba, pala pegang ini. Jangan lepas pala anak tak ke bawah. Dia jadi mucung tak ke bawah. Faham? Ha, tu yang dia derah tua. Nah, dah lah pala punya lepas. Nyuk pula, nyuk. Ha, kau lama kau derah tua. Umur baru 24, ha, tengok tak ke bawah dah. Faham? Ha. Soalan terakhir, apakah hukum bermesra berlebihan dengan suami sampai orang lain rasa aib? Contoh peluk-peluk depan orang, apakah haram? Jawabnya haram. Walaupun laki kita tak boleh. Ingat eh, yang boleh kita dengan isteri kita di khalayak ramai hanyalah berpimpin tangan. Berpeluk haram, penyung haram. Lebih pada tu, lebih pada haram. Dia tahu apa laki aku kan? Tak boleh laki ngumpul. Faham? Dia tak boleh depan orang. Orang tengok kemar mulut. Faham tak? Tak boleh. Pipih tangan boleh. Pipih dah. Faham? Pegang tangan. Atau pegang tiup dia. Faham tak? Faham nak jalan. Apa peluk-peluk. Apa benda ni? Neh? Ya halal. Hak tu halal. Tapi perbuatan tu fitnah. Faham? Tak boleh. Neh? Ha, boleh pipih tangan saja. Belakang orang tak bergerak peluk. Dia baca depan orang saja. Tunjuk eh. Tapi kalau peluk tu kerana keselamatan. Ha, boleh. Rasa naik motor kan? Kalau tak peluk, tu lelaki dia kena laju. Jatuhlah lokang bini belakang. Ha, tu dia peluk, tak pun jatuh. Waktu lain. Ne? Soalan terakhir. Saya ada ambil duit kawan saya. Tapi macam mana nak pulang ke dia? Kalau saya terus terang, kecoh tutik kampung. Kalau saya tinggal depan rumah, nanti orang lain ambil pula. Adakah cara lain untuk saya pulangkan? Kalau jadi kecoh, jadi baloh, jadi huru-hara, kita kena pulang cara sembunyi. Tapi jangan letak atas lambung. Biar sapat tangan juga. Eh? Bubur dalam surat dah apa? Nah, selit dalam pintu, masuk ke lubang latar, kok pandai lah. Eh? Ni saya hutang awak. Dah. Eh? Sebanyak RM10, saya kembalikan balik. Maafkanlah. Eh? Saya terlupa membayar hak awak ini. Faham tak? Tulis nama dia, baru dia kata hak dia. Dah kalau bubur ke lubang latar, kok mengikut pintu, bubur ke dalam cermin kereta, hak dia dah tulis nama dia. Faham tak? Jangan buat atas lambung. Selik dipagor, bahan orang kan. Mari buruh pada tepat-tepat yang sapat ke tangan dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Panjang umur. Yang terakhir sebelum Ramadan. Ramadan kita cuti. 14 hari bulan 8. Neh? 14 hari bulan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil 'alamin assalamu 'alaikum wa rahmatullahi